kayaknya itu letterlock gitu loh. Iya, kalau rata-rata kuliahnya di mana ya? Di masih dalam negeri. Kadang ke barat malah. Iya. Ada yang kuliah di Arab juga ada kadang sebagian. Itu rata-rata tergantung jurusan. Ada yang ambil jurusan bahasa, nanti ada jurusan budaya seperti itu. Kalau yang budaya itu kadang-kadang mereka barat belajar. Budaya Islam katanya. Islam itu sebagai budaya. Maksudnya budaya itu hasil dari pemikiran manusia. Sehingga orang Arab kan, apa orang Barat pun mengatakan dan Muhammad, Muhammad Islam toh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya al-mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Al-hadis as-sadis an Abi Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى شبهات فقد استبرأ للدين وعرضه ومن وقع في شبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الهمة يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك همة ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي قلب رواه البخاري ومسلم. فصحابة أبو عبد الله نعمان بن بشير semoga Allah SWT meridai keduanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda sungguhnya hal itu sangatlah jelas, wa innal haram bayin sangat jelas, wabainahuma dan di antara keduanya umurun mustabihat perkara yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak mengetahui perkara ini banyak sekali dari kalangan manusia. Faman ittaqa syubhat, barang siapa menjaga dirinya dari syubhat faqad istabra' lidinihi wa 'irdihi, maka sungguh dia telah terjaga agama dan kehormatannya. Waman waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang terjatuh pada perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka dia akan terjatuh pada perkara yang haram. Karena ya seperti pengembala, yara hawal himah, dia mengembalakan hewanya di tanah tanah yang terjaga begitu ya. Tanah yang menjadi kekuasaan orang lain begitu, sebagai tanah yang terjaga bukan tanah dia. Yusyku ayar ta'afi, maka dikhawatirkan hewannya itu akan masuk ke dalam tanah yang dijaga tadi. Ala wa inna li kulli malikin hima, ketahuilah bahwa setiap raja itu punya tanah penjagaan. Ala wa inna himallahi maharimahu, ketahuilah bahwa tanah daerah penjagaan Allah SWT adalah apa-apa yang diharamkan Allah SWT. Ala wa inna fil jasad mudghatan, ketahuilah bahwasanya dalam jasad itu ada sekumpal daging. Idza salahat salah jasad kullu, kalau sekumpal daging ini baik maka baiklah jasadnya semuanya. Wa idza fasadat fasadat jasad kullu, ala wa hiya qalbu, apabila rusak rusaklah jasad semuanya, ketahuilah sekumpal daging itu adalah hati. Hati atau jantung? Jantung. Yang dimaksud ini adalah jantung ya. Walaupun tepatnya jantung ya, tapi karena dibahasakan dalam bahasa Indonesia artinya yang dipahami adalah hati. Kalau dari sisi fisiknya yang dimaksud hadis ini adalah apa? Jantung ya. segumpal daging itu adalah jantung. Tapi kalau dipahami dari si makna bahasanya, bahasa Indonesia yang maksud adalah hati. Qauluhu innal halal, innal halal bayyin wa innal haram bayyinan wa bainahuma umur mustabihat. La ya'lamuhunna kathir minan nas. Tidak banyak yang mengetahui dari kalangan manusia. Fihi taqsimul asya ila thalathati aqsam. Di dalam hadis ini ada pembagian sesuatu itu menjadi tiga macam. Al-awalu halalu bayyin. Perkara yang halal yang sangat jelas terang. Kal-hububi wa thimari wa bahimatul an'am. Seperti apa hubub? Biji-bijian. Ya. Buah-buahan. Kemudian hewan ternak. Idza lam tasil al-insan bi tariqil haram. Dengan syarat apa? Apabila barang-barang ini tidak sampai kepada manusia dengan cara yang haram. Seperti hubub ya aslinya apa? Halal, hukum asalnya haram. Tapi kalau sampai kepada kita dengan cara dicuri atau dengan cara yang tidak hak, maka jadilah haram. Tapi bukan zatnya yang haram, tapi karena wasilahnya atau sebabnya. Seperti sapi, hukum asalnya halal. Tapi kalau disembelih dengan cara yang tidak syar'i, maka jadilah apa? Haram. Kemudian kedua, athani al-haramu bayyinu, haram yang jelas terang. Kasur bil khamr wa akal maitati wa nikah dawatil maharim. Seperti minum khamr, makan bangkai, nikah dengan orang yang punya hubungan keluar mahramnya. Wa hadani ya'lama ya'lamuhuma al-khas wal-am. Dua perkara ini mengetahuinya orang khas dan orang yang umum. Orang awam pun mengetahui. Orang yang khusus maksudnya adalah para ulama pun apalagi lebih mengetahui lagi. Orang awam saja mengetahui apalagi para ulama. Kemudian thalithu al-mustabihatu al-mutaraddidatu bainal hilli wal hurmati. Mustabihat, perkara yang samar. Mutaraddidatu, yang ragu antara halalnya dan keharamannya. Apakah cenderung kepada yang haram atau kemudian cenderung kepada yang halal? Falaisat minal halal bayyin wala minal haram bayyin. Perkara yang mustabihat ini bukan termasuk bagian dari perkara yang halal yang jelas dan juga bukan termasuk bagian dari haram yang jelas. Wa hadza la ya'lamuha katsirun minha. Ini tidak banyak yang mengetahui dari kalangan manusia. Wa ya'lamuha ba'duhum, sebagian saja yang mengetahuinya. Ya, ini jelas ya, ada tiga perkara ini dalam pembagian segala sesuatu dibagi menjadi tiga perkara, halal, haram dan mustabihat. Qalu faman ittaqa syubhati faqad istabra' lidin wa 'addihi wa man waqa' fi syubhat waqa' fil haram karra'i rahaul hima yusi wa yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himullah maharim. Hada yaji ila qismu athalis. Perkara yang disebutkan ini kembalinya kepada apa? Jenis yang ketiga. Wa huwa mustabihatu, perkara yang ragu, samar. Wa tajannabuha al-insanu, seorang insan seharusnya dia menjauhinya. Wa bidzalika salamatu lidinihi fima baina wa baina Allah. Maka dalam perkara ini selamatlah karena sebab ini, fi di sini fi sebab ya, fi dalika karena sebab ini akhirnya selamatlah agamanya antara dia dengan Allah SWT. Wa salamatul 'addi fi ma baina wa bainan nas, dan juga selamat bagi apa kehormatannya antara dia dan manusianya. Masyaallah ini selamat agamanya kaitannya dengan Allah SWT kalau dia menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, dan juga selamat hubungan antara dia dengan manusia yang lain kalau kemudian dia menjauhi perkara syubhat ini. Fala yakunu lahum sabilun ila naili min 'indihi bisababiha. Maka tidak ada jalan bagi mereka, bagi manusia untuk apa? Untuk merendahkan kehormatannya. Bisababil dalika, karena sebab ini. Wa idza tasahala fil wuqu'i fil mustabihat, qad yajurru dalika ila wuquf al muharramat al wadihat. Apabila dia bermudah-mudahan dalam masuknya dalam perkara mustabihat, maka ini akan menarik dia kepada jatuh pada perkara yang muharramat yang terang jelas. Wa qad daraba Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika al-mathalu mathala bir-ra'i. Rasulullah SAW telah memberikan sebuah permisalan untuk itu dengan seorang pengembala yar'a haul himah. Dia mengembala di daerah terlarang begitu ya. Fa inna idza kana ba'idan min al-himah, kalau dia jauh dari daerah terlarang itu, salima min wuqu'i masyiatihi fil hima, maka selamatlah dia dari apa, hewan ternaknya masuk ke dalam daerah larang tersebut. Wa idza kana qariban minhu, apabila dia dekat dengannya daerah larang tersebut, aw syaka an taqa'a masyiatuhu fihi wa huwa la yashur, maka dikhawatirkan hewan ternaknya itu akan terjatuh atau masuk pada tempat yang terlarang tadi, sedangkan dia tidak menyadarinya. Wal murad bil hima ma yahmihi al muluk wa ghairuhum bil aradi al mukhassabah. Yang dimaksud dengan hima adalah tanah yang dijaga oleh para raja. Wa ghairuhum, dan yang lainnya, mil aradi mukhassabah, dari tanah-tanah yang mukhasab, tanah-tanah yang mukhasab itu hijau, kalau dalam istilah kita hijau ruyu-ruyu itu tanah yang mukhasab. Wa yamna'una ghairahum min qurbiha, mereka ini para raja itu melarang saudara mereka untuk mendekatinya. Faladhi yar'a hawlaha yusiku ayyaqa'a fiha, dan pengembala yang mengembalakan di sekitarnya dikhawatirkan akan terjatuh masuk ke dalamnya. Fayu'rid nafsahu lil'uqubah, kemudian akhirnya menjatuhkan dirinya untuk mendapatkan hukuman, mengantarkan dirinya lil'uqubah untuk mendapatkan hukuman. Wahimallahi azza wa jal al-maharimuh, dan daerah larangan Allah SWT adalah apa, maharimnya, sama dari mahram yang diharamkan. Allati harramaha, yang Allah SWT haramkan. Fa yajibu 'alal mar'i ila ibti'adu 'anha, maka jadi kewajiban bagi seorang untuk menjauhi darinya. Wa 'alaihi ayyabta'ida 'anil mustabihat allati qad tu'addi ilaiha, dan menjadi kewajiban dia untuk apa, untuk menjauhi dari perkara-perkara mustabihat. Perkara yang diharamkan juga harus dijauhi. Perkara yang samar tadi juga harus dijauhi. Karena apa? Perkara yang mustabihat ini akan mengantarkan kepada perkara yang haram. Jadi perkara yang haram itu ada pintunya. Sebagaimana perkara halal juga ada pintunya. Nah, perkara yang haram itu pintunya adalah perkara yang mustabihat. Ya. Atau kalau dalam istilahnya seperti perkara yang makruh gitu ya. Makruh itu biasanya mengantar kepada apa yang diharamkan. Sebagaimana dosa besar itu pintunya apa? Dosa-dosa kecil. Nah, seperti meninggalkan perintah. Nah, meninggalkan perintah itu biasanya pintunya itu, meninggalkan perintah kewajiban itu biasanya pintunya itu apa? Tahawun. Terlalu meremehkan apa yang diperintahkan. Sholat biasanya lambat-lambat, akhirnya keluar dari waktunya begitu. Mesti ada pintunya, maksiat ada pintunya, kebaikan pula ada pintunya yang mengantarkan kepada perkara tersebut. Qauluhu ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah, ala ini huruf tambih ya, wa inna fil jasadi mudghatan, bahwasanya di dalam tubuh itu ada sekumpal daging. Idza salahat salah jasadu qulu wa idza fasadat fasadat jasadu qulu ala wa qalbu. Mudghah qita'ah min al-lahm ala qadri ma yamdughuhu al-aqilu. Qita'ah Mudghah itu potongan daging ya. Kadarnya itu apa yang dimakan oleh, apa yang dimasukkan mulut oleh seorang yang makannya. Satu potongan masuk ke dalam mulut itu disebut mudghah. Ya. Dalam jasad itu ada mudghah sebesar itu ya. Wa fi hadha bayan wa adami sya'ni qalbi fil jasad. Dalam hadis ini penjelasan tentang keagungan urusannya hati ini pada jasad. Wa annahu malikul a'dha, dia adalah seorang raja bagi anggota tubuh. Wa annaha tasluhu bi salahi wa tafsudu bi fasadihi. Bahwasanya anggota tubuh itu baik dengan baiknya hati, rusak juga karena rusaknya hati. Qala Nawawi qauluhu faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Imam Nawawi mengatakan sabda Rasul, barang siapa terjatuh pada perkara syubhat, terjatuh pada perkara yang haram, ini ada dua kemungkinan ini. Dimal ada dua kemungkinan. Ahaduhuma atau ahadahuma ayaka fil haram wa huwa yadhunnu annahu laysa bi haram. Terjatuh pada perkara haram sementara dia mengira bahwa itu bukan perkara yang haram. Kedua, ayakunal makna qad qaraba ayaka fil haram. Maknanya apa? Dia telah mendekati perkara yang haram. Kalau tadi mendawa jatuh pada perkara haram, sementara dia mengira bahwa dia perkara tersebut bukan perkara yang haram. Yang kedua, mendekati perkara yang haram. Kama qala al-ma'asi baridul kufur. Berbeda maksiat itu pengantar, barid itu pengantar ya. Pada kekufuran. Li'anna nafsa idha waqa'at fil mukhalafati tatarrasat min mafsada ila ukhra akbar minha. Sungguhnya nafs jiwa itu apabila jatuh pada mukhalafah, kemudian ini mukhalafah ini bertahap ya, dari mafsadah kepada mafsadah yang lebih besar darinya ya. Seperti contohnya pertama, Rasulullah menggambarkan bahwa zina itu apa? Ainanitas mian ya toh? Mata itu apa? Zina. Kalbu juga ya seni. Tangan juga berzina, kaki juga berzina. Waktu saddiqu kullah kemaluannya. Nama melihat, kemudian sudah terpikirkan. Gitu. Akhirnya apa? Kakinya bergerak, tangannya bergerak. Semuanya dibenarkan oleh kemalu. Seperti orang yang tidak berbuat maksiat. Banyak hal. Ya, apa saja. Ya, setiap maksiat itu mesti ada mukadimahnya. Ya. Setan tidak mungkin langsung menyuruh orang untuk berbuat apa? Kufur atau berbuat syirik. Perlahan-lahan, kalau enggak bisa ditarik dalam perbuatan dosa yang paling besar yaitu syirik atau kufur, ditarik pada perbuatan, kalau syirik ya syirik akbar, enggak bisa syirik asghar. Nanti pada perbuatan maksiat, dosa kecil, dosa besar, dan seterusnya, sampai kemudian betul-betul dilemparkan ke dalam perkara yang lebih besar daripada itu. Seperti itu. Seperti kisahnya, kisah Bani Israel itu ya. Ya, pertama zina. Ya, cara menyesatkan orang ahli ibadah itu dengan cara apa? Wanita. Akhirnya zina, kemudian setelah itu membunuh, kemudian terakhirnya apa? Kufur. Wa ilaihi isyarat biqauli ta'ala wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kemudian mereka membunuh para nabi tanpa ada alasan yang benar. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu kok bisa terjadi, kenapa? Karena perbuatan maksiat mereka. Dan perbuatan melampaui batas. Sampai pada akhirnya membunuh para nabi wa yaitu billah. Yuridu annahum tadarraju bil ma'asi ila qatl anbiya. Allah SWT menghendaki, maksudnya maksud daripada ini adalah apa? Bahwa mereka bertahap, tadarruj bertahap ya. Dari perbuatan maksiat sampai kepada membunuh para nabi. Wa fil hadis la'ana Allah asarik yasruku baydata fatuqta yaduh wa yasrukul habal fatuqta yaduh. Allah melaknati pencuri. Yang pertama mencuri apa? Telur. Fatuqta yaduh. Baydah itu telur ya, potong tangannya. Wa yasrukul habla. Mencuri apa? Tali, potong tangannya. Ayat darras minal bayt wal habl ila sariqah. Maksud dari hadis ini bukan mencuri tambang kemudian dipotong, enggak. Maksudnya mencuri tambang, kemudian mencuri apa? Tali, kemudian setelah itu telur, kemudian setelah itu pada pencurian yang lebih besar daripada itu. Kemudian yang kelima, Umar ibn Bashir radhiyallahu anhu min sighar sahabah. Umar ibn Bashir ini termasuk di antara sighar sahabah, maksudnya bertemunya dengan Nabi SAW bukan dalam jangka yang cukup panjang. Waqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umruhu 8 sanawat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, beliau Rasulullah SAW wafat. Umur Nu'man bin Bashir itu pada saat itu umurnya berapa? 8 tahun. Waqad qala fi riwayati hadzal hadits sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dalam hadis ini Nu'man bin Bashir mengatakan sami'tu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Maknanya apa? Ini betul-betul bahwa Nu'man bin Bashir walaupun umurnya masih 8 tahun atau kurang dari itu, enggak tahu ini kan pada waktu Nabi SAW meninggal umurnya 8 tahun. Mungkin mendengarnya sebelum umur 8 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya sihatu tahammul as-saghir wal mumayyiz. Ini menunjukkan bahwasanya sahnya tahammul itu penerimaan seorang anak kecil yang mumayyiz dalam periwayatan hadis ya, bahwa sahnya seorang anak kecil yang sudah mumayyiz berima hadis. Apa yang dimaksud mumayyiz dalam ilmu hadis? Yang disebut mumayyiz dalam ilmu hadis apa? Yang pertama apa? Fahmu as-su'al waraddul jawab. Yang disebut mumayyiz adalah apa? Dia itu faham soal, kalau ditanya faham. Waraddul jawab dan mampu menjawab. Wa anna ma tahammalahu fi hal sigharihi. Jika anak antum jangan ngomong dia, paham. Antum tahu fahamnya apa? Ketika dia menjawab soalan itu dengan benar, menunjukkan bahwa anak ini disebut mumayyiz walaupun belum balig. Walaupun belum balig, sehingga anak-anak kecil itu tidak semuanya boleh masuk ke dalam lingkungan para akhwat ya. Karena kalau dia sudah bisa membedakan antara cantik dan buruk, akhirnya menceritakan tentang apa yang dia ada, enggak boleh. Sehingga disebutkan di situ apa? Bahwa yang diperbolehkan adalah anak-anak kecil, bukan mumayyiz. Tidak dikatakan sampai balik, enggak. Maksudnya adalah anak yang bisa membedakan, oh ini baik, ini cantik, ini buruk, dan seterusnya. Sehingga enggak cerita macam-macam nanti. Sehingga anak-anak seperti ini tidak boleh dimasukkan dalam lingkungan akhwat. Wa anna ma tahammal fi hal sigharihi, bahwasanya apa yang dia terima riwayat hadis pada waktu dia masih kecil, wa addahu fi hal kabirihi, kemudian dia menyampaikan pada waktu dia sudah besar, bahwa makbul, maka hadisnya adalah hadis makbul. Wa mithaluhu al-kafir, wa mithluhu al-kafir, semisalnya adalah orang kafir. Idza tahammala fi hal kufrihi wa ada fi hal islamihi, maka juga diterima. Kalau dia mendengarnya pada waktu kafir dalam keadaan kufur, kemudian menyampaikan pada waktu Islam, maka juga diterima. Seperti siapa? Abu Sufyan. Menceritakan tentang dia dulu dengan Herakal, cerita itu kisahnya, kemudian dan yang lain-lainnya. Mimma yustafadu bil hadis, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bayanu taqsimul asya fi syari'ati ila halal bayyin wa haram bayyin wa mustabihun mutaraddidun bainahuma. Penjelasan tentang pembagian sesuatu dalam syariah kepada halal yang jelas, haram yang jelas, dan yang samar dan ragu-ragu di antara keduanya. Alal mustabih la ya'lamuhu katsirun minan nas. Bahwasanya yang samar ini banyak sekali manusia yang tidak mengetahuinya. Wa ana ba'dahum ya'lamu hukmahu bidalili. Sebagian antara mereka mengetahui hukumnya dengan dalil-dalil. Ini bisa kita pahami maksudnya, ikhwah. Bahwasanya perkara yang mustabih itu perkara yang nisbi. Paham? Mungkin menurut seorang di antara kita perkara yang mustabihun. Tapi mungkin seorang yang tahu tentang dalilnya bahwa itu perkara yang salah satu halal atau salah satu haram. Ya. Kalau antum ditanya bagaimana hukum kredit begitu ya. Kredit dengan cara yang semisal, wah ini perkara enggak tahu ini haram-haramnya. Tapi bagi seorang yang mustahid yang tahu tentang dalilnya mengatakan perkara ini adalah seperti ini hukumnya. Maka pada saat itu tidaklah dikatakan bagi dia perkara yang mustabihat. Bagi dia adalah perkara yang halal atau haram. Begitu. Ya, oleh itu katakan di sini adalah perkara yang nisbi. Dalam artian apa? Sesuai dengan kacamata masing-masing. Walaupun kebenaran tetap satu ya. Kebenaran tetap satu. Tapi sebagaimana dikatakan tadi, kalau dia sudah sampai pada mablag istihad dan menentukan bahwa ini hukumnya sekian atau seperti ini, maka itu bukan termasuk baginya perkara mustabihat. Kemudian ketika tarkul itiyanil mustabih hatta yu'lamal hilluh, meninggalkan perkara yang mustabih atau melakukan perkara yang mustabih sampai diketahui tentang kehalalannya. Yang keempat, darbul amthali li takril ma'ani al-ma'nawiyati bitasbihiha bil hissiyah, memberikan permisalan untuk menetapkan makna makna-makna yang maknawi dengan menyerupakannya dengan perkara yang hissi. Saya kan ada hissi, ada maknawi. Dalam artian apa? Ada abstrak, ada konkret ya. Perkara yang abstrak ini diserupakan dengan perkara yang konkret supaya lebih mudah untuk dipahami. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu kan perkara apa? Perkara hissi atau perkara maknawi? Maknawi. Tapi Rasulullah SAW mentasbihkannya dengan apa? Sebuah bangunan. Bangunannya itu apa? Hissi. Untuk apa? Untuk takrir ma'ani. Supaya apa? Lebih mudah dipahami dalam kepala kita ini. Seperti ini, Rasulullah menceritakan perkara yang mustabih itu seperti apa? Tanah larangan. Kemudian seorang menggembala, menggembalakan kambingnya di dekat dengan tanah larangan. Khawatirlah enggak masuk ke dalamnya. Gitu. Perkara mustabih adalah perkara yang apa? Abstrak. Adapun penggembala tadi kemudian adalah perkara yang konkret begitu. Anna al-insana idza waqa'a fil umuri mustabihati hana 'alayhi an yaqa'a fil umuri al-wadiha. Bahwasanya insan apabila terjatuh pada perkara mustabih, maka menjadi mudah atasnya untuk jatuh pada perkara-perkara yang wadiha. Jatuh pada perkara yang mustabih. Bisa jadi maksudnya mustabih itu bisa menjadi haram yang bayin bagi dia gitu ya. Ya. Kalau dia seharusnya dia menjauhi perkara mustabih, kalau dia terakhirnya terjatuh pada perkara mustabih atau mustabihat atau musabbah, maka dikhawatirkan dia akan jatuh pada perkara yang jelas. Maksudnya yang jelas di sini adalah haram yang bayin. Kemudian yang keenam, bayanu admi sya'ni qalbi, penjelasan tentang akungnya urusan hati ini. Wa al a'dha'a tabi'atun lahu wa taslu bi salahi wa tafsudu bi fasadihi, bahwa seluruh anggota tubuh ini mengikuti hati. Baiknya anggota tubuh ini baiknya hati karena disebabkan baiknya hati. Rusaknya juga karena rusaknya hati. Yang ketujuh, anna fasadat dhahir dalil ala fasadil batin. Maksudnya rusaknya zahir seseorang itu menunjukkan apa? Rusak batinnya. Paham? Kalau zahirnya rusak katakan di sini, maka batinnya rusak. Tapi batinnya rusak belum tentu tampak pada zahirnya. Ya. Kalau zahirnya rusak, wah ini enggak sholat orang ini, mesti rusak batinnya dah. Yakin. Ya. Tapi kalau rusak batinnya belum tentu tampak pada zahirnya. Orang munafik rusak. Tapi belum tentu apa? Zahirnya apa? Rusak. Tapi kalau rusak zahirnya, maka menunjukkan bahwa itu dalamnya itu dalamnya sudah rusak. Begitu. Kemudian yang ke-8, anna fi itiqa'i syubhat muhafadzatul insan ala dini min naqsi wa ardihi min al-aibi wa thalb. Bahwasanya pada menjauhi syubhat itu menjaga seorang insan atas agamanya dari kekurangan dan menjaga kehormatannya dari celah dan hinaan. Salb itu hinaan ya, rendahan. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.